Jika waktu sholat maghrib sudah masuk, namun muadzin belum azan, bolehkah kita berbuka sebelum azan? Boleh, karena buka puasa diukur dengan apa? Ghurubus syams. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-nahar minha huna, faqad aftara as-sha'im." Kalau malam sudah datang dari sini, dari timur sudah kelihatan gelap, wa adbara an-nahar siang pun mulai hilang dari arah sana, tenggelam matahari, faqad aftara as-sha'im, maka yang puasa berbuka. Walaupun belum dengar azan. Yani maksudnya begitu. Yeah.